Sukarti binti Mahmud, kembang desa yang berwajah lembut. Kuning langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab ibunda Cina. Tin Sukarti binti Mahmud, ikal mayang engkongnya rambut. Para jejakan takkan lupa, kerling nakal Karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona, yang tua jompo pun gila. Sejuta cinta antri di meja beranda, Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyatu. Tawamu, suaramu terdengar merdu. Tin Sukarti hobi memang dia bernyanyi, kasidah rock and roll dangdut keroncong ia kuasai. Tin Sukarti ingin jadi seorang penyanyi, Madonna bekeneng Karti selalu bermimpi. Ibu bapaknya enggan memberi restu, walau sang anak merayu. Tin Sukarti dasar kepala batu, kemas barang dan berlalu. Tin Sukarti berlari mengejar mimpi, janji kelar penyanyi orbitkan Sukarti. Janji Sukarti di hati persetan harga diri. Kembang desa layu tak lagi wangi seperti dulu. Kembang desa layu tak lagi wangi seperti dulu. Para